Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa pendengar setia 107 FM pagi hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di pagi yang ceria ini, yang masih suasana subuh. Oke, seperti biasa kita berjumpa di program itu spesial di bulan Ramadan, Ramadan on Radio, hanya ada di Star 107 FM. Oke, dari porsi 5 hingga porsi 6 pagi nanti kita akan berada di Ramadan on Radio. Seperti biasa, kita akan menyimak ceramah agama dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Adinul Haq Jati Panuntun ST, yang akan menyampaikan materinya tentang menjadi pribadi yang adil. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahjo. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tetap semangat ya. Semangat terus ya, Ramadan ini terus selalu semangat. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini kita udah ada di hari yang ke berapa ini? Ke-8 ya. Insyaallah ya. Iya. Hari ke-8 ya. Dan kita akan berbicara tentang menjadi pribadi yang adil sesuai isi materi kita nih. Iya. Lah, kalau ngomong-ngomong keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak Adin, kita sering mendengar ya kata-kata adil. Betul, ya. Bagaimana itu sebenarnya pengertian adil itu dalam segi pandang Islam ataupun keseluruhan itu? Ya, ya. Terima kasih. Ah, Ijo. Ya. Kita sapa dulu pemirsa pendengar kita ya. Iya, betul. Para pendengar Radio Star FM di frekuensi 107 ya. Iya. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa membuatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kita diberikan sehat ya, afiat, sehat dan afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Iya. Senantiasa menambah amalan kita untuk bekal kita di kehidupan mendatang. Amin. Dan para pendengar semuanya, insya Allah kita akan membahas masalah menjadi pribadi yang adil. Dan ini tema yang sangat berat ya. Berat sebetulnya. Bahkan mungkin saya juga belum mampu untuk melaksanakannya. Masih belajar kita semuanya. Iya, belajar untuk berlaku adil ya. Tapi marilah kita sama-sama belajar pada semata pagi ini. Jadi benar sekali ya, Jo ya. Kita sering mendengar kata-kata adil ya. Iya, sering sekali ya. Sehingga dalam Islam adil ini sangat tinggi kedudukannya ya. Iya. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan melarang terhadap bentuk-bentuk kezaliman atau perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Sehingga dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan berbuat adil dan mengabarkan bahwa ia mencintai orang-orang yang adil, Ahjo. Iya. Sebagaimana kita simak dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'd. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian dalam penggalan surat Al-Maidah yang 42 ya, yang kita sudah mungkin sangat familiar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi jelas bahwa adil diperintahkan oleh Allah dan orang-orang yang berbuat adil itu dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis beliau, Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukum dan keluarga. Subhanallah ya. Sehingga sangat tinggi kedudukannya. Kemudian juga dalam sabda Rasulullah di hadis Muslim yang lain, mungkin Ahjoh juga sangat hafal dengan hadis ini, yaitu 7 golongan yang akan dinaungi dalam di padang mahsyar ketika itu ketika tidak ada naungan lagi panas sekali ya, tapi ada salah satunya adalah pemimpin yang adil. Jadi subhanallah, tinggi dan banyak pahalanya apabila kita bisa berbuat adil. Dan adil ini tentunya disesuaikan dengan tanggung jawab kita masing-masing dalam kehidupan ini. Dan adil juga mendekatkan diri kita pada ketakwaan ya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena itu lebih mendekatkan diri pada ketakwaan ya. Mungkin takwa itu syaratnya banyak ya. Kita puasa agar menjadi orang takwa. Kemudian salah satunya ini adalah banyak pintunya lah untuk menjadi orang takwa ya, termasuk adil. Sehingga walaupun dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, pokoknya ya puasa, bersedekah dan sebagainya, tapi dia tidak adil atau sewenang-wenang terhadap sesamanya, maka tentunya kurang lengkap ya ketakwaan itu. Nah, kemudian apa sebenarnya pengertian adil itu? Adil bisa didefinisikan yaitu memberi atau memperlakukan, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukan. Bukan porsi ininya ya, lebih sama bukan ya. Tidak identik juga dengan harus adil, apa sesuai, harus sama rata, tidak ya. Harus sama rasa, sama rata, tidak. Tapi adil itu lebih menitikberatkan pada kesamaan ya, porsi, tidak berat sebelah, tidak semenang-menang. Kemudian berpihak kepada kebenaran ya. Jadi betul tadi apa yang dikatakan Ahjo, keadilan itu tidak ditinggal dengan sama rasa ya. Contohnya ya, di masyarakat kita ada berbagai macam profesi ya. Ada yang petani, ada tingkat bawah sampai menengah, dan bermacam-macam profesi. Ada petani, ada tukang cukur rambut, ada montir sepeda motor dan sebagainya. Apakah harus disamakan? Nah, gitu kan? Misalnya kita memberikan bantuan gitu kan, petani cocok dikasih cangkul ya. Tapi kalau tukang cukur rambut dikasih cangkul, nah, bingung deh. Bingung nanti pelanggannya kan. Nanti tukang cukur rambut kasih pengumuman, karena saya baru dapat cangkul, maka pelayan hari ini akan digantikan dengan cangkul. Wah, nanti bubar nanti pelanggannya, nggak ada yang salah kaprah itu ya. Jadi harus punya formula juga ya. Iya, ini Pak Adin, kita kan kadang sama siapa saja nih kita diperintahkan untuk berbuat adil nih, atau ada beberapa macam kah adil itu gitu, atau cuman kepada dari kita atau sama bawahan kita saja misalnya, kalau seorang pemimpin sama rakyatnya saja, atau seperti apa? Iya, dalam Islam ya, ini subhanallah ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin ya. Sehingga keadilan dalam Islam ini sangat betul-betul dijunjung ya, dijunjung tinggi. Jadi sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Nanti kita mungkin akan sedikit berikan contoh-contoh ya, keadilan di masa Rasulullah dan para sahabat. Sirah ya. Iya. Nah, kepada siapa kita harus berbuat adil ya? Dalam Al-Quran banyak diulas mengenai masalah adil ini ya. Kepada semua saja, kepada siapa saja kita harus berbuat adil. Ya, kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuh kita dan bahkan orang-orang kafir ya. Kemudian macam-macamnya, ya mungkin banyak ya macam-macamnya, nanti kita sebutkan beberapa. Yang pertama mungkin adil terhadap anak-anak ya. Ada sebuah hadis riwayat, ada sebuah kisah ya. Yaitu disebutkan bahwa tatkala ayah Nu'man memberikan suatu pemberian, kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau menyaksikan pemberian itu, pemberian sesuatu kepada anaknya itu minta disaksikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memberikan yang seperti ini kepada seluruh anak-anakmu? Kemudian Nu'man menjawab tidak. Maka beliau pun bersabda, kalau begitu jangan engkau meminta aku menyaksikannya, karena aku tidak mau menyaksikan ketidakadilan. Dan dalam riwayat lain disebutkan, mintalah persaksian kepada selain aku, ya. Hadis Abu Bukhari. Jadi terhadap anak kita, kita harus adil ya. Kalau satu dikasih baju ya, yang lain juga harus sama ya. Harus sama ya. Walaupun bajunya ya tentunya harus disesuaikan dengan porsinya ya. Iya, porsinya ya. Yang anak besar harus dikasih yang agak besar. Betul, gitu kan? Iya. Kalau yang kecil? Kecil ya, laki-laki, perempuan. Ya, lain juga ya kan. Tentunya lain ya kan, sesuai dengan apa? Porsinya tadi ya. Tidak harus sama rata, sama rasa. Kemudian adil terhadap istri atau para istri ya, kalau mungkin lebih dari satu ya. Lebih dari satu ya. Ya, itu jadi, itu kalau berbicara tentang yang poligami ya harus adil itu ya. Betul ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seseorang atau seorang laki-laki memiliki dua istri, kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pincang atau lumpuh. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa apabila ia condong atau berat sebelah terhadap satu, salah satunya, maka akan datang di hari kiamat dalam keadaan pincang atau badannya miring karena cacat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi. Jadi berat sekali ya. Oh, hati, makanya hati-hati ya. Iya. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu aja ya. Adil. Betul ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW, ya manusia yang kita jadikan rujukan ya, beliau mempunyai banyak istri ya. Beliau membagi waktunya, dia berusaha membagi waktunya, jatah bermalam dan sebagainya secara adil. Walaupun memang sifat manusiawi kecenderungan tetap ada ya, tapi Allah tetap memerintahkan, walaupun kita punya kecenderungan tetap kita harus berlaku adil ya, dalam pembagian maisyah, pembagian bermalam dan sebagainya. Nah kemudian adil macam-macam ada yang lain. Ada adil terhadap anak yatim ya, disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 127 dan surat-surat yang lain ya, bahwa kita harus mengurus anak-anak yatim secara adil, mengolah harta mereka dengan cara yang adil, adil ya, menjauhi kezaliman terhadap anak yatim. Kemudian juga Ahjo, dalam adil dalam persaksian. Jadi banyak dalam Al-Qur'an kita dalam misalnya bermuamalah ya, jual beli, kita harus misalnya jual beli itu tidak dibayar dengan tunai atau ada hutang itu ya, ya. Kita diperintahkan untuk mengambil dua saksi yang adil. Dalam surat At-Talaq ayat 2 disebutkan juga bahwa dalam urusan rujuk apa cerai ya, ya, kita juga disyariatkan juga ya, tuh, untuk mengambil saksi yang adil juga, dan banyak hal yang lain. Nah kemudian dalam menjadi saksi, kita juga harus menjadi saksi yang adil, yaitu saksi yang berpihak pada kebenaran, walaupun itu sangat berat ya, walaupun itu pahit, walaupun melibatkan keluarga kita mungkin, tapi kita harus tetap diperintahkan Allah untuk berbuat adil, yaitu cenderung pada kebenaran. Dan bahkan ya Allah dalam macam adil selanjutnya, kita diperintahkan untuk berbuat adil terhadap musuh kita. Contohnya atau, seperti apa itu? Iya, ada suatu contoh di sini ya. Musuh atau hal orang yang kita benci ya, dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini, yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan orang yang kita benci saja, kita diperintahkan untuk tetap berlaku adil, walaupun berbeda keyakinan dengan kita gitu. Ya, walaupun orang itu kafir ya, ya, nanti karena, kita sebutkan dalam kisah lagi. Karena Rasulullah pun sangat melindungi ya orang ya, di luar Islam. Betul sekali, yang dalam kepemimpinannya. Jadi misalnya saya benci sama Ahjo itu ya, ya, karena Ahjo ini dulu suka merebut jatah buka puasa saya. Jadi waduh, saya benci sekali. Jangankan melihat orangnya, melihat motornya aja sudah mungkin sudah sudah mual-mual gitu ya. Walaupun demikian, ketika mungkin kita bermasalah, ada semua masalah yang melibatkan Ahjo, ya kalau Ahjo benar ya kita tetap diperintahkan untuk berbuat adil ya. Nah, itu sulit ya mungkin ya. Kalau kita mungkin masih kadang kita selalu dendam gitu ya. Ya, kalau materi hari kemarin itu kan ada pemaaf gitu ya. Mungkin sulit sekali kalau melihat kisah seperti itu ya untuk berbuat adil. Ya, perlu kiat-kiat juga ya. Iya. Perlu kiat-kiat bagaimana ya, kita bisa berbuat adil ya, walaupun sama yang kita benci ya. Betul. Nah, sekarang kita ini aja ada beberapa contoh ya, iya, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, yang sangat indah. Jadi pernah, jadi masa Rasulullah dulu, ada seorang yang kedudukannya terhormat, dia dari keluarga baik-baik, kemudian dia melakukan perbuatan maksiat yaitu mencuri. Nah, kemudian Rasulullah menghukumnya. Nah, pada saat itu banyak para sahabat yang ingin mencegah atau supaya orang itu tidak dihukum ya, karena gelar ininya ya. Iya, karena kedudukan dia, karena mungkin kerabatnya juga orang baik-baik. Tapi tidak ada yang berani sahabat waktu itu ya. Kemudian sahabat mengutus Usamah untuk menyampaikan pesan pembelaan itu. Kemudian Rasulullah sangat marah ya, marah waktu itu ya mendengar pembelaan itu. Jangankan orang lain gitu ya. Betul ya. Kemudian Rasulullah bersabda ya, jangankan orang lain, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri ya, maka akan dia potong tangannya, akan Rasulullah potong tangannya. Wah, subhanallah ya. Jadi bahkan terhadap keluarga sendiri pun keadilan tetap harus kita tegakkan gitu. Berbeda sekali dengan sekarang ya. Betul. Dan kemudian contoh keadilan terhadap orang kafir ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat di Al-Quran yang sangat terkenal ya. Jadi ketika itu ada cerita bahwa ada sahabat ya yang mencuri, namanya Tu'mah. Kemudian karena dia kepergok, nah dia mencoba membuat alibi. Alibi itu apa ya? Alasan ini ya. Pengalian ya, supaya menghapus jejak gitu ya. Kemudian dia menyembunyikan barang curian itu di rumah orang Yahudi. Nah, kemudian Tu'mah dan keluarganya ini mencoba mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghukum orang Yahudi ini. Ya, tentu saja orang Yahudi ini kemudian membela diri ya. Nah, karena tidak merasa gitu ya. Tidak merasa mencuri. Nah, kemudian hampir saja Rasulullah itu terhasut atau mengikuti Tu'mah dan keluarganya ya, hampir saja provokasinya ya. Iya. Hampir saja Rasulullah menghukum orang Yahudi itu. Tapi kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah agar berbuat adil. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada Tu'mah, walaupun dia muslim ya, walaupun seiman dengan Rasulullah. Karena dia telah mencuri, maka hukum harus ditegakkan, harus adil. Sehingga orang Yahudi tersebut tidak dihukum oleh Rasulullah, karena memang tidak berbuat kejahatan ya, tidak bersalah. Kemudian juga di masa Umar bin Khattab ya, ada contoh ya, dalam dia Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih para gubernur. Umar tidak memberikan jabatan tersebut kepada orang-orang yang ingin mendapatkannya. Ya, ini beda dengan sekarang ini ya. Sekarang orang berlomba untuk memperoleh jabatan gitu ya. Kalau Umar tidak. Kalau ada orang yang ingin memperoleh jabatan, malah dia tidak kasih jabatan itu kepada orang tersebut. Sehingga dia betul-betul menyeleksi siapa-siapa atau orang yang akan diberikan tanggung jawab amanah. Punya kriteria ya, yaitu Umar memilih orang yang memiliki tanggung jawab, mampu menjaga kehormatan, berpegang teguh pada keyakinan, beriman, beramal saleh dan bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri takwa tadi adalah berbuat adil ya. Berbuat adil. Nah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu memilih kriteria sesuai dengan memilih pemimpin, memilih pembantu-pembantunya sesuai dengan kriteria tadi. Dan tidak cukup dengan memilih saja, tapi Umar juga, sahabat Umar juga mengawasi ya pelaksanaan itu. Apakah orang yang dia pilih tadi benar-benar melakukan tanggung jawabnya dengan baik, berbuat baik kepada manusia. Dan kemudian sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Abdul Aziz, ya, juga pada masa kepemimpinan beliau, pada masa beliau jadi khalifah, hanya dalam masa 30 bulan pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an mampu memberikan contoh keadilan dan sekaligus petunjuk, yaitu menghancurkan bibit-bibit kedurgaan dan kesesatan, menolak setiap kezaliman, memantapkan hak-hak para pemiliknya, kemudian mengembalikan kepercayaan orang kepada Islam, memberikan rasa aman pada jiwa manusia dan rasa ketakutan, memberi makan orang-orang karena kelaparan dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu Ahjo, yeah, orang-orang yang kaya itu bingung, sampai bingung kepada siapa lagi saya akan berikan zakat. Subhanallah. Jadi saking makmurnya gitu ya. Betul, saking makmurnya. Sekarang ya, lain ya, zakat nah, malah rebutan sampai ada yang meninggal segala ya. Betul ya. Ya memang kondisi kita masih jauh ya dari justru terjadi ya, penurunan ya dengan apa yang terjadi pada masa sahabat Rasulullah. Kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, nah ini sangat menarik ya. Waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah. Nah, ceritanya Ali bin Abi Thalib dengan pembantunya Qanbar dan anaknya Hasan radhiyallahu an sedang berjalan-jalan ke pasar. Nah, kemudian dia pada waktu jalan-jalan ke pasar, dia melihat baju zirahnya, baju perangnya yang dijual oleh orang Yahudi. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sangat kenal dengan bajunya ya. Jadi bajunya yang dijual gitu ya, baju beliau ya. Jadi ceritanya bajunya hilang. Oh, bajunya ya, hilang. Kemudian dia melihat, ternyata melihat di situ. Nah, gitu. Terus kemudian Ali berkata pada orang Yahudi itu, wah ini baju saya ini. Dari mana gitu? Terus diminta bajunya ini oleh Ali ya, Khalifah Ali waktu itu. Kontan saja Yahudi menolak. Nah, kemudian ini diadukan ke hakim, yaitu waktu itu hakim adalah Suraih, sahabat Rasulullah SAW ya, Suraih radhiyallahu an. Kemudian Ali disuruh untuk mengajukan saksi bahwa baju itu memang miliknya. Nah, kemudian Ali mengajukan yang pertama Qanbar, pembantunya itu. Kemudian saksi yang kedua Hasan radhiyallahu an. Kemudian oleh hakim ditolak ya, kesaksian Hasan radhiyallahu an ditolak. Kemudian Ali bertanya, loh kenapa? Ya, dengan sedikit agak marah mungkin ya. Ya, karena dia anakmu, gitu. Maka tentu dia akan cenderung untuk membela ayahnya, gitu kan? Nah, kemudian Ali pun walaupun dengan berat hati menerima, ya. Akhirnya dia tunduk juga kepada keputusan hakim. Bahkan selanjutnya itu khalifah ya? Iya. Luar biasa kan, seorang khalifah dikalahkan dalam sebuah pengadilan ya. Karena memang tidak mempunyai bukti-bukti atau saksi yang kuat ya. Kemudian malah selanjutnya orang Yahudi itu masuk Islam karena ketinggian ya, akhlak Ali dan juga keadilan Islam ya. Nah itu. Ya, ya Adi nih, pada zaman sekarang ini rasanya bukan adil yang sering kita dengar ya, tetapi justru ketidakadilan yang lebih sering kita rasakan. Contohnya kemarin kita kalau melihat di televisi, iya, ada satu tayangan orang berjalan dari Malang ke Jakarta segitu jauhnya, katanya hanya ingin mencari keadilan. Itu bagaimana itu? Betul ya. Memang fenomena ketidakadilan sekarang ini kayaknya malah justru apa? Lebih mudah kita dapatkan daripada fenomena adil ya. Sudah sangat langka adil. Jadi ada beberapa kiat ya, waktunya mungkin hampir habis ya. Jadi pertama kita harus punya ilmu ya. Ilmu tentang adil itu ya. Harus, kalau kita mau beradil, kita harus punya ilmunya ya, supaya tadi bisa membagi porsi yang sama. Kemudian setelah mencari ilmu bagaimana? Kemudian melakukan tafakur atau muhasabah, evaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah berbuat adil atau belum? Nah, di sana ketakwaan seorang hamba akan diuji. Ya, tingkat ketakwaannya seperti apa? Apakah dia sudah berkomitmen terhadap keadilan, ya kan? Nah, kemudian kiat yang selanjutnya mungkin ya tabayun ya, atau cross check ya. Cross check lagi ya. Dengan menanyakan kepada orang yang bersangkutan termasuk dalamnya adalah dengan melakukan musyawarah. Mungkin jika selama ini kita sudah merasa berbuat adil, jangan lupa menanyakan kepada orang lain apakah kita memang benar-benar adil ya. Walaupun mungkin keadilan ini hanya Allah yang mutlak ya, keadilan Allah yang betul-betul adil. Dan inilah, oleh karena itu mungkin sebagai penutup, kita mengajak kepada pendengar setia, marilah kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita dimudahkan oleh Allah ya untuk berbuat adil ya. Dan mari kita berdoa semoga kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah yaitu beradil, supaya kita didekatkan kita pada ketakwaan. Mungkin begitu Ahjo. Oh iya. Wah, sangat menarik sekali ini bahasan tentang adil. Sebetulnya tidak beres dengan setengah jam Ahadin ya. Betul. Pembahasan tentang menjadi pribadi yang adil ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi dan kita bisa membicarakan lagi tentang adil ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mencari ilmunya untuk bisa berbuat adil. Dan di momen puasa ini kita mungkin belajarlah untuk bisa berlaku adil. Betul, walaupun iya, dengan lingkup yang kecil dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Din. Sama-sama. Di ya, pagi hari ini udah datang di studio untuk kita berdialog di program Ramadan on Radio ini. Dan pemirsa setia 107 FM, demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Adin Adinul Haq Jati Panuntun yang berjudul Menjadi Pribadi yang Adil. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dalam berlaku adil, menjadi pribadi yang adil, dan kita bisa dan kita mempunyai ilmunya untuk berlaku adil tersebut. Mudah-mudahan, dan dengan momen puasa ini, mudah-mudahan kita juga menjadi mendapatkan predikat yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pendengar setia 107 FM ceramah agama yang sudah kita simak selama kurang lebih setengah jam. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap di 107 FM. Setelah ini kita akan kembali lagi.